Di antara diam hening, di antara cinta semu, dalam rinduku ada kamu. Di antara bias ragu, di antara sisa rinduku, di antara diam hening, di antara cinta semu, dalam rinduku ada kamu. Ku tercupu di mana-mana, aku tiada.